Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajrumiyah. Dan alhamdulillah ya, kita sudah sampai ke bab An-Nawasikh, bab tentang amil-amil perusak. Ya, masyaallah muslimin, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babul awamili adakhilati ala al-mubtada wal-khobar, wahiyya salasatu asya, kana wa akhwatuha, wa inna wa akhwatuha, wa dhanantu wa akhwatuha. Bab tentang amil-amil yang masuk atas mubtada dan khobar. Dan dia itu ada tiga, ya. Kana dan saudaranya, kemudian inna dan saudaranya, serta dhanantu dan saudaranya. Ya, kita asyar, kita lihat penjelasannya. Al-mubtada'u wal-khobaru marfu'an. Mubtada' dan khobar itu keduanya rafa'. Walakin qad yadkhulu alaihima amilun lafzi, fayughayiru wa yansakhu hukmahuma asabiq. Watusamma hadhil awamil bin nawasikh. Jadi hukum asalnya mubtada' dan khobar itu marfu', ya, marfu' keduanya. Akan tetapi terkadang mubtada dan khobar ini kemasukan amil lafzi, ya, amil yang berupa lafaz. Maka amilnya itu mengubah, ya, dan menghapus hukum keduanya yang lalu. Artinya yang asalnya mubtada dan khobar itu marfu bisa berubah menjadi yang lain. Wa tusamma hadhil awamil bin nawasikh, ya, dan dinamakan seluruh amil ini dengan an nawasikh. Ya, an nawasikh dari kata nasakha. Ya, nasakha, ya, itu artinya perusak. Nah, kenapa dinamakan anawasikh dari kata nasikhun? Nah, ini bentuk jamak daripada nasikhun, ya. Karena amil-amil ini yaitu kana, inna dan dhanna, ini merusak mubtada dan khobar yang asalnya marfu keduanya. Ya, sebagaimana nanti akan kita pelajari. Kalau kana itu menjadikan isimnya tetap marfu, tapi khobarnya jadi mansub. Adapun inna ini sebaliknya, isimnya atau mubtadanya jadi mansub, khobarnya tetap marfu'. Adapun dhanantu atau dhanna, ya, dan saudaranya ini menasobkan keduanya. Bahkan kalau dhanantu dan saudaranya ini benar-benar mengubah, ya, mengubah mubtada dan khobar menjadi mansub keduanya. Ya, kita lanjutkan. Wa nawasikhu hiya jam'u nasikhin. Dan an-nawasikh ini merupakan jamak daripada kata nasikhun. Wan naskhu fil lughah lahu ma'an, ya, dan nasakh atau menghapus ini di dalam bahasa memiliki banyak makna. Nah, minha al-izalah. Ya, di antaranya adalah al-izalatu. Artinya menghilangkan. Yuqalu nasakhati syamsu adh-dhilla idza azalathu. Ya, contohnya dikatakan nasakhati syamsu adh-dhilla atau adh-dhilla idza azalathu, matahari menghapus bayangan. Artinya kalau ada matahari tentu bayangan itu menghilang, ya, idza azalathu, apabila ia menghilangkannya. Wa fil istilah, sedangkan dalam istilah izalatu hukmil mubtada wal khobar. Dan di dalam istilah izalatun, ya, ini adalah menghapus, ya, atau menghilangkan hukum mubtada dan khobar. Ya, kita lanjutkan. Anwa'uha hiya salah satu anwa'. Macam amil nawasikh ini ada tiga, ya. Yang pertama mayarfa'ul mubtada wa yansibul khobar. Yang pertama yang merofakan mubtada dan menasobkan khobar. Wahiya kana wa akhwatuha, dan dia itu adalah kana dan saudara-saudaranya. Wa kulluha af'alun, ya, dan semuanya ini yaitu kana dan saudaranya adalah berupa fi'il. ويسمى الأول من معمولي كان اسمها ويسمى الثاني خبرها مثل كان زيد نشيطا. Dan dinamakan yang pertama ya dari dua ma'mulnya kana ya, kalau ada istilah amil nanti ada istilah ma'mul ya, ada istilah amil, ada istilah ma'mul. Jadi amil itu faktor yang menjadikan sesuatu berubah. Nah, sedangkan ma'mul adalah istilah untuk kata yang diubah ya dengan sebab adanya amil. Ya, kalau kita bicara kana maka ada dua ma'mul ya, karena kana ini dia merusak mubtada dan khobar. Ketika ada kana di depannya, ya kita tidak lagi mengatakan kana. Ya, kemudian mubtadanya kana dan khobarnya kana, tapi kita ganti istilahnya menjadi isimnya kana. Ya, jadi yang asalnya namanya mubtada, ketika ada kana, ya ma'mulnya ini dinamakan isimnya kana. Nah, adapun yang kedua, asalnya khobar mubtada, maka menjadi khobar kana. Nah, ini contohnya kana zaidun nasyitan. Zaidun ya di sini sebagai isimnya kana marfu ya dibaca rofa. Kemudian nasyitan sebagai khobar kana mansub ya dibaca nasab. Asani yang kedua, mayansibul mubtada wa yarfa'ul khobar. Nah, yang kedua, apa yang menasubkan mubtada dan merofakan khobar. Nah, ini lawannya kana. Ya, kalau kana merofakan mubtada dan menasabkan khobar, adapun yang ini yaitu inna ya dan saudara-saudaranya. Ya, dia menasabkan mubtada dan merofakan khobar. Wahia inna wa akhwatuha, dan dia itu adalah inna dan saudaranya. Wahia huruf ya, wahia hurufun, inna dan saudaranya ini adalah huruf ya, sebagaimana kana dan saudaranya adalah fi'il semuanya. Nah, jadi ini harus kita ingat-ingat ya, dan kita pahami bahwa kalau kana dan saudaranya adalah semuanya fi'il ya, berupa fi'il. Meskipun fi'ilnya adalah fi'il naqis ya, fi'il yang kurang. Ya, coba kenapa dikatakan kurang ya, naqis? Karena dia fi'il tapi tidak ada fa'ilnya. Ya, jadi dia fi'il tapi bukannya punya fa'il, tapi dia punyanya isim dan khobar. Nah, inilah mengapa dia disebut dengan fi'il naqis ya, salah satu sebabnya itu seperti itu ya. Nah, ini. Kemudian kalau inna dan saudara-saudaranya ini semuanya adalah huruf ya, bukan fi'il. Wa yusama al-awwala min ma'mulai inna ismaha wa yusama asani khobaruha. Dan dinamakan ma'mul yang pertama adalah isimnya inna ya, sama seperti kana tadi, mubtadanya diganti namanya menjadi isim inna. Dan dinamakan yang kedua ini khobar inna. Mithlu inna zaidan nasyitun. Nah, perhatikan. Kalau kana, ya misalkan kana zaidun nasyitun. Nah, sedangkan kalau inna zaidan nasyitun. Ya, ini kebalikan daripada kana. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, di mana inna zaidan nasyitun, ya zaidan ini sebagai isimnya inna mansub. Ya, dibaca nasab. Sedangkan nasyitun khobarnya inna. Nah, ini dibaca marfu atau dirofa. Asalis yang ketiga, mayansibul mubtada wal khobar. Nah, yang ketiga, yang menasabkan mubtada dan sekaligus khobarnya. Jadi kalau tadi kana dan inna salah satunya saja yang dinasabkan. Ya, tapi kalau dhonantu atau dhonna dan saudara-saudaranya, ini kedua-duanya dinasobkan, ya mubtada maupun khobarnya, keduanya mansub, ya dibaca nasob. Wahia dhonna wa akhwatuha, wahia af'alun. Dan yang menasobkan mubtada dan khobar ini adalah dhonna dan saudara-saudaranya. Wahia af'al, ya dhonna dan saudaranya ini adalah berupa fi'il. Wa yusamal awwala min ma'mulai dhonna wa akhwatiha maf'ulan awwalan. Ya, dinamakan ma'mul yang pertama ya dari dua ma'mulnya dhanna dan saudaranya adalah maf'ul awal, wa tsani maf'ulan tsaniyan, dan ma'mul yang kedua ya ini disebut sebagai maf'ul tsani ya, maf'ul yang kedua. Mithlu contohnya dhanantu zaidan nasyitan. Perhatikan ya, jadi ini juga ada istilah yang berbeda. Jadi kalau kana dan inna menggunakan istilah isimnya kana, khobarnya kana, isimnya inna, khobarnya inna. Adapun zonantu istilahnya bukan isim dan khobar, tapi maf'ul, ya, maf'ul awal dan maf'ul sani. Karena zona dan saudara-saudaranya ini termasuk yang menasabkan dua isim, ya, jadi butuh kepada dua maf'ul, ya. Kalau biasanya kalau kita membuat kalimat, ya, yang ada maf'ul bihnya, ya, atau objeknya, cukup satu, ya. Misalkan kita katakan rakibtu al-farasa, saya menunggangi kuda, ya, ini cukup satu saja, al-farasa satu, ya. Adapun zonantu dan saudaranya ini maf'ulnya perlu dua, ya, sebagaimana kita katakan tadi zonantu zaidan nasyaitan, saya menyangka Zaid itu rajin. Ya, kalau kita hanya mengatakan zonantu zaidan saja, ya, tidak paham kita, saya menyangka si Zaid. Ya, kenapa si Zaid? Nah, ini harus disempurnakan dengan kata nasyaitan. Ya, di bawahnya ini ada semacam bagan. Ya, kita lihat kitabnya halaman 102. Ya, di sini ada bagan bahwa an-nawasikh ini ada tiga macam. Yang pertama kana wa akhwatuha, yang kedua inna wa akhwatuha, kemudian yang ketiga dhanna wa akhwatuha. Di mana kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Nah, contohnya kana zaidun nasyitan. Adapun inna wa akhwatuha, ya, tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Contohnya inna zaidan nasyitun. Dan dhanna wa akhwatuha, ya, tansibul isma wal khabara. Menasabkan keduanya. Contohnya dhanantu zaidan nasyitan. Ya, tayib. Ini nanti bisa dipelajari lagi. Kemudian kita bahas yang pertama dulu. Awalan, kana wa akhwatuha. Yang pertama, kana dan saudara-saudaranya. Qala al-musannif, ya, berkata penulis, yakni Ibnu Jurum, fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Adapun kana dan saudara-saudaranya, maka dia itu merofakan isim dan menasabkan khobar. Wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha. Dan kana dan saudaranya itu adalah kana, kemudian amsa di waktu sore, asbaha di waktu subuh, adha di waktu duha. Ya, dan memang saudaranya kana ini kebanyakannya adalah keterangan waktu, ya. Kemudian dhalla di waktu siang, bata di waktu malam, soro ini artinya menjadi, laisa artinya tidak. Kemudian mazala, manfaka, mafatia, mabariha, madama ini artinya apa? Senantiasa atau selalu, ya. Wa ma tasarrafa minha, dan apa-apa yang ditasrif darinya. Artinya tidak cukup kana saja, ya, tapi yakunu kemudian kun, ya, ini juga bisa jadi merupakan hukum kana wa akhwatuha. Jadi bukan hanya fi'il madhi kananya saja, ya, tapi turunan atau tasrifannya kana seperti kana, kana, kanu, ya, dan seterusnya, ya. Begitupun tasrif istilahi, misalkan kana, yakunu, kun. Ya, ini semuanya juga bisa menjadi amil nawasikh. Ya, ini yang dimaksud dengan wa ma tasarrafa minha. Ya. Kemudian nahu kana wa yakunu wa kun. Wa asbaha wa yasbihu asbih. Ya. Wa yusbihu wa asbih. Contohnya kana wa yakunu kun. Asbaha yusbihu asbih. Nah, jadi yang menjadi awil amil nawasih bukan hanya fi'il madinya saja, ya, bukan hanya asbaha saja, tapi mudorenya yusbihu, fi'il amrnya asbih. Nah, ini semuanya juga berlaku amil nawasih. Taqulu kana zaidun qa'iman, ya, Zaid itu berdiri. Wa laisa amrun syakhisan, dan tidaklah si Amr hadir, ya. Wa ma asbaha dzalik, dan apa-apa yang menyerupai yang demikian. Kita lihat syarahnya, penjelasannya. Kana wa akhwatuha, hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wamazala wamanfakka wamafatia wamabariha wamadama. Kana dan saudara-saudaranya itu adalah kana, amsa, asbaha, ya, sampai madama. Nah, kalau kita menemukan yang semacam ini, ya, patut bagi kita untuk menghafalnya, ya. Karena Al-Jurumah ini, ya, kitab Jurumiyah ini, masya Allah, ini merupakan kitab yang ringkas. Nah, dengan kita menghafalnya, ya, maka ini akan memudahkan dalam berhujjah, ya, di dalam bidang nahwu, ya. Jadi sekalipun kita agak sulit menghafal matan Jurumiyah secara keseluruhan, ya, namun minimal, ya, kita menghafalkan huruf-huruf atau amil-amil yang disebutkan dalam kitab Jurumiyah ini, ya. Mungkin kita tidak punya waktu untuk menghafal keseluruhan teks, ya, dari bab tentang nawasih. Ya, minimal ketika ada pembagian amil-amil seperti ini, kita bisa menghafalnya. Ya, jadi minimal kita hafal yang ininya, ya, amil nawasihnya, huruf-hurufnya. Ya, kita hafalkan amil nawasih, kana dan saudaranya. Kana, amsa, asbaha, ya, adha, dhalla, bata, sara, laisa, mazala, manfakka, mafatiha, mabariha, madama. Ini harus dihafalkan. Kemudian amaluha, tarfa'ul isma wa tansibul khobaro. Amalnya adalah merofakan isim, ya, dan menasobkan khobar. Misaluha, kana zaidun qa'iman. Ya, contohnya, kana zaidun qa'iman. Asalnya, ya, kalimatnya adalah zaidun qa'imun. Ya, zaidun qa'imun, zaid berdiri. Ketika ada kana, ini berubah hukumnya menjadi kana zaidun qa'iman. Perhatikan, zaidun qa'imun menjadi kana zaidun qa'iman. Ya, i'rabuhu, ya, i'rabnya, kana fi'lun madin nasikhun yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Nah, ini cara i'rab kana. Kana adalah fi'il madhi nasikh, merafakan isim dan menasabkan khabarnya. Kemudian zaidun ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ahi ad-dhammatu dhahirah ala akhirih. Kemudian qa'iman khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah ala akhirih. Ya, ini insyaallah cukup jelas, ya. Kemudian wa kana wa khawatuha tanqasimu ila thalathati aqsam. Ahaduha ma ya'malu hadzal 'amal bila syartin wa hiya thamaniyatu alfaz. Jadi kana dan saudaranya ini terbagi menjadi tiga kelompok, ya. Yang pertama, kelompok yang beramal seperti amal ini, ya, yakni bagaimana merofakan isim dan menasabkan khobar, ya, dengan tanpa syarat, ya. Pokoknya langsung berlaku tentang amil nawasih, dan itu ada 8 lafaz, nah, yaitu kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, dan laisa. Ya, apa itu kana? Nah, kita lihat. Kana wa hiya tufidu itisafal ismi bil khabari fil madi. Mithlu kana al-bardu syadidan. Kana ini digunakan yang memberikan faidah, ya, berupa itisafal ism, mensifati isim dengan khabar pada masa lalu, al-madi. Mithlu, contohnya, kana al-bardu syadidan, ya. Kana ini diartikan barusan, baru saja, atau tadi, ya. Kana ini telah terjadi di lampau, pada masa lampau. Al-bardu syadidan, dinginnya itu sangat, ya. Syadidan artinya sangat, barusan sangat dingin. Kemudian amsa, wa hiya tufidu itisafal ismi bil khabari fil masa. Mithlu amsa zaidun zakiran. Adapun amsa, yakni bermanfaat atau berfaedah untuk mensifati isim dengan khobar di waktu sore. Ya. Nah, contohnya, amsa zaidun zakiran. Nah, contohnya di waktu sore, si Zaid itu ingat atau berzikir. Kemudian asbaha, ya, wahya tufidu itisafal ismi bil khobari fi sobah. Dan asbaha ini berfaedah mensifati isim dengan khobar di waktu subuh. Nah, contohnya asbahal bardu syadidan. Di waktu subuh sangat dingin. Kemudian adha, ya, wa hiya tufidu itisafal ismi bil khabari fi dhuha. Mithlu adha zaidun nasyitan. Adha ini mensifati isim dengan khabar di waktu dhuha. Ya, contohnya adha Zaidun nasyaiton. Di waktu duha, Zaid itu rajin. Lalu dhalla, ya wahya tufidu tisaf al-ismi bil khabari fin nahar. Mithlu dhalla Zaidun sha'iman. Ya, jadi ini mensifati isim dengan khabar di waktu siang. Ya, contohnya dhalla Zaidun sha'iman. Di waktu siang Zaid itu berpuasa. Selanjutnya bata, ya wahya tufidu tisaf al-ismi bil khabari fil lail. Mithlu bata Zaidun musallian. Jadi bata, ya ini berfaedah untuk memberikan sifat isim dengan khobar di waktu malam. Contohnya bata Zaidun musallian. Nah, kita sering mendengar mabit, ya bata yabitu mabit. Mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, ya bermalam. Ya, di waktu malam Zaid itu sholat, ya bata Zaidun musallian. Di waktu malam Zaid itu sholat. Kemudian suara wahya tufidu tahawul al ismi ilal halatillati yadulu alaiha al khabar. Adapun suara ini berfaedah merubah isim kepada kondisi yang ditunjuki oleh khabarnya. Ya, jadi kalau suara ini merubah kondisi isim kepada kondisi yang ditujukan oleh khabar. Contohnya suara al ajinu khubzan. Tepung itu menjadi roti, ya, di mana di sini menunjukkan bahwa tepung ini berubah menjadi roti, ya. Kemudian laisa wahiya tufidu nafyal khabari 'anil ismi. Mithlu qawlihi ta'ala wa laisa dzakaru kal unsa. Adapun laisa ini berfaedah untuk menafikan khabar dari isim. Ya, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa laisa dzakaru kal unsa. Dan tidaklah laki-laki itu seperti wanita. Nah, ini dalam surat Ali Imran ayat 36. Wasani ma ya'malu bi syarti taqaddumi nafyin. Nah, yang kedua, masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Jadi kalau 8 lafaz yang tadi dari kana sampai laisa, ini tidak ada syaratnya. Nah, ingat, dari kana sampai laisa ini tidak ada syaratnya. Ya, memang semuanya adalah amil nawasih. Adapun kelompok yang kedua, ya kelompok yang beramal dengan syarat didahului oleh nafi, ya wa huwa arba'atu alfaz. Ya, dan dia itu ada 4 lafaz, yaitu zala, bariha, fati'a dan infakka. Ya. Wa hiya tufidul istimrar. Dan dia berfaedah berkelanjutan atau senantiasa. Nahu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam mazala Jibrilu yuswini biljar. Ya, contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazala Jibrilu yuswini biljar. Senantiasa, ya. Jadi mazala itu artinya al-istimrar, selalu berkelanjutan, ya. Senantiasa Jibril, ya, itu mewasiatkan atau memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga. Ya, ini merupakan hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Wa nahwu qalika ma bariha Zaidun qari'an. Senantiasa si Zaid itu membaca. Wa ma fati'a Amrun dzakiran. Dan senantiasa Amr itu berzikir. Wa man fakka Bakrun musallian. Dan Bakr itu senantiasa salat. Jadi kalau zala bariha fati'a infakka, ya, tidak beramal seperti amil nawasih kecuali kalau di depannya ada nafi, ya, seperti ma atau la, ya, jadi ma zala, ma infakka, ma fati'a, ma bariha. Nah, kalau tanpa ma di depannya atau la, maka ini tidak berlaku amil nawasih. Nah, ini syaratnya. Semoga bisa dimengerti, dipahami. Wa thalith, ya, ma ya'malu bi syarti taqaddumi ma al-masdariyah al-dzarfiyah. Yang ketiga, apa yang beramal dengan syarat ia didahului ma masdariyah dzarfiyah. Wa huwa dama la ghair. Ya, dan dia itu adalah dama saja. Tidak ada yang lain. Artinya cuma dama ini yang beramal dengan syarat ia didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Ya, wa hiya tufidu bayan al-muddah. Ya, dan dia itu menjelaskan, memberi faedah bayanal mudah, menjelaskan mudah, ya, masa waktu. Nahu qali ta'ala wa awsani bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Dan ia mewasiati aku supaya salat dan zakat, ya, ma dumtu hayya, selama saya hidup. Nah, jadi madama ini memberikan faedah menjelaskan tenggang waktu. Artinya dalam ayat ini wa usani bisolati wa zakati madum tuhayya, menunjukkan bahwa yang diwasiatkan kepadanya ini untuk melakukan sholat dan zakat kapan, madum tuhayya, selama saya hidup, ya. Jadi ini menjelaskan tenggang waktu atau masa waktu, ai mudata dawami hayya, artinya sepanjang aku hidup. Wa ma'na qawlil musannif rahimahullah ta'ala wa ma tasarrafa minha ay min kana wa akhwatiha fa innahu ya'malu 'amala al-madi sawa'un kana mudari'an aw amran aw ghayra dhalik taqul kana zaidun qa'iman wa yakunu zaidun qa'iman wa kun qa'iman. Adapun maksud dari perkataan musannif, yakni Ibnu Ajurum, wa ma tasarrafa minha, ini perhatikan di kitabnya karena sangat berfaedah sekali. Ini maksudnya dari kana dan saudaranya. Artinya tasrifan dari kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, dan seterusnya. Ini juga beramal sebagai amal nawasih. Ya, sebagai amil nawasih. Fainahu yamalu amal al-maldi. Maka sesungguhnya ia itu beramal seperti amalnya fi'il maldi. Ya, sawa'un kana mudari'an, au amran, au ghairu dhalik. Sama saja apakah ia adalah fi'il mudhari atau amr atau yang selain itu. Taqul kana zaidun qa'iman wa yakunu zaidun qa'iman wa kun qa'iman. Artinya baik fi'il mudhari-nya ataupun fi'il amrnya itu beramal seperti fi'il madinya, ya, yaitu merofakan isim dan menasabkan khobar. Nah, ini yang dimaksud dengan ya'malu amalal madi. Perhatikan, ya'malu amalal madi bukan berarti mudhari dan amr ini maknanya fi'il madi. Tapi yang dimaksud di sini adalah mudhari dan amrnya mengikuti fi'il madinya, yaitu sama-sama merofakan isim dan menasabkan khobarnya. Ini jangan sampai salah faham. Ya, jangan sampai salah faham. Saya ulangi, ya'malu amalan madi, ya, jadi bukan berarti mudhari dan amrnya ini maknanya madi. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah fi'il mudhari dan amrnya ini mengikuti fi'il madinya, yaitu sama-sama merofakan isim dan menasabkan khobar, seperti contoh yang tadi, ya, kana zaidun qa'iman wa yakunu zaidun qa'iman wa kun qa'iman. Masyaallah muslimin, azani Allah wa yakum. Mungkin saya rasa cukup sampai di sini, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.